Kembali kita melanjutkan kajian di kesempatan hari ini dengan membahas tentang e-money. Dan sebelumnya kita telah memiliki pengantar tentang jenis-jenis mata uang dilihat dari keberadaan, apakah di situ ada backupnya, backup fiat money ataukah tidak ada backup fiat money. Kemarin telah kita simpulkan bahwa secara umum ada dua jenis. Yang pertama ada uang digital yang punya backup fiat money, dan yang kedua ada uang digital yang tidak memiliki backup fiat money. Berikutnya kita akan beralih kepada uang digital yang punya backup fiat money. Yang dimaksud dengan fiat money adalah uang yang mendapatkan jaminan yang sah dari satu negara. Kita akan membahas tentang e-money. Tapi sebelum kita membahas tentang e-money, kita akan melihat terlebih dahulu apa definisi uang. Uang itu termasuk istilah urfi, istilah yang muncul karena kebiasaan dan tradisi yang ada di masyarakat. Sehingga uang itu bukan istilah syar'i, bukan istilah sebatas muncul karena bahasa, tapi muncul karena perilaku yang terjadi di tengah masyarakat. Karena uang bukan termasuk istilah yang berasal dari syariat, maka definisi uang kita kembalikan kepada pemahaman yang berlaku di masyarakat, yaitu al-urf yang berlaku di masyarakat. Kalau di tempat kita, yang bisa kita jadikan sebagai rujukan untuk mendefinisikan uang adalah keterangan dari OJK. Di salah satu dari keterangan OJK yang dikutip di situsnya, saya sebutkan di sini, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi dalam rangka memenuhi suatu kewajiban. Cukup jelas insya Allah. Segala sesuatu yang diterima secara umum, sehingga bukan terbatas di komunitas tertentu. Di Bandung kalau tidak salah ya, ada flood market yang dia ketika masuk itu harus menukarkan uang rupiah dengan uang yang berlaku di wilayah pasar ini. Misalnya berupa koin ya, koin itu harganya per koin 2.000 rupiah. Sehingga kalau orang membawa uang 10.000, maka nanti dia bisa mendapatkan koin 5. Lalu 5 koin ini dibawa masuk dan bisa dipakai untuk belanja di satu pasar tertentu. Karena dia hanya berlaku untuk satu wilayah tertentu, maka dia tidak bisa disebut sebagai uang, sebabnya dia tidak berlaku umum. Sebagai alat pembayaran, berarti kalau bukan alat pembayaran, maka dia bukan uang. Ada beberapa komoditas yang kadang digunakan sebagai pengganti alat pembayaran, seperti permen, yang dia tidak resmi. Di sini dinyatakan sebagai alat pembayaran yang resmi. Permen itu alat pembayaran namun tidak resmi. Makanya kadang menunggu persetujuan kedua belah pihak. Ini susu E kurang 1.000, ya. Kembaliannya kurang 1.000. Boleh nggak saya gantikan permen sementara nggak ada pengembalian 1.000. Lalu pihak konsumen setuju, akhirnya digantikan permen atau digantikan yang lainnya. Dalam rangka memenuhi satu kewajiban. Nah, kemudian definisi serupa disebutkan pula dalam artikel di Wikipedia. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum, di garis bawahi bagian ini ya, dapat diterima secara umum. Alat tukar itu dapat berupa benda apapun yang dapat diterima oleh setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Dalam arti, baik dia berbahan kertas, berbahan logam, maupun bahan-bahan yang lainnya. Ini disebutkan di Wikipedia. kondisi diterima masyarakat bisa berbeda-beda mengikuti perkembangan zaman. Karena itu ada benda yang di masa silam menjadi mata uang, namun selanjutnya tidak diberlakukan. Sebaliknya ada sesuatu yang dulu belum dikenal sebagai mata uang, saat ini sudah digunakan sebagai mata uang. Seperti yang kita tahu, misalnya mata uang Belanda dulu pernah berlaku di Indonesia, kemudian di beberapa negara yang awalnya mereka merujuk kepada negara yang lain, mata uangnya mengikuti negara lain. Dalam sejarah negara-negara yang baru berdiri, seperti negara-negara kecil yang berada di sekitar India, itu kebanyakan mereka menggunakan mata uang yang berlaku di India. Ketika negara-negara kecil yang berada di sekitar Saudi, pada awal-awal dia berdiri, mereka banyak menggunakan uang yang berlaku di Saudi. Sehingga peradaban itu menular, ya. Peradaban itu menular. Termasuk diantaranya adalah penggunaan mata uang. Kita mengenal mata uang digital pasca semaraknya transaksi online yang beredar di masyarakat. Sehingga kita sepakat dengan pertimbangan urf yang berlaku di masyarakat, pertimbangan budaya yang berlaku di masyarakat, uang digital bisa kita sejajarkan dengan uang yang sah. Uang digital bisa kita sejajarkan dengan uang yang sah. Kenapa? Karena urfnya berubah. Karena uang ini telah diterima masyarakat sebagai mata uang. Selanjutnya, apakah e-money bisa disebut mata uang digital sehingga berlaku hukum sebagaimana uang kartal? Terlebih dahulu, kita akan melihat hakikat dari e-money. Hakikat e-money. Ada beberapa fitur e-money yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menyimpulkan status e-money. Apakah dia kita masukkan sebagai uang kartal dalam bentuk digital, ataukah tidak termasuk uang kartal? Berikut keterangan fitur-fitur e-money yang dirilis di web salah satu bank BUMN. Tentang pengertian, e-money merupakan kartu prabayar multifungsi yang diterbitkan oleh beberapa lembaga keuangan sebagai pengganti uang untuk transaksi pembayaran. Satu poin, kita mendapatkan keterangan dari provider e-money bahwa e-money merupakan pengganti uang tunai. Poin yang kedua, e-money telah menjadi alat tukar atau alat pembayaran yang diresmikan pemerintah untuk beberapa jasa yang digunakan masyarakat seperti tol, parkir, terminal parking elektronik, pembayaran kereta seperti komuter line, kemudian railing yang ada di Kuala Namu, kemudian pembayaran Transjakarta, Transjogja, Batik Solo Trans, pembayaran di SPBU Pertamina berlogo e-money, belanja di toko retail, ada Indomaret dan Alfa Group. Kemudian pembayaran di toko tertentu, wahana hiburan, restoran berlogo e-money, dan lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari. Memang tahapannya barangkali yang semarak sekarang di Jakarta. Di Jogja saya melihat penggunaan e-money tidak begitu semarak seperti di Jakarta. Di Jakarta kadang parkir nggak bisa pakai uang tunai lagi. Belanja di beberapa mall nggak bisa pakai uang tunai. Mall di Jogja ada kayak gitu? Ada ya. Pembayaran hanya bisa menerima e-money. Selain e-money nggak bisa. Tayyip. Sehingga memang ini tidak langsung berlaku secara keseluruhan dalam satu negara, tapi dia bertahap. Namun tahapan itu telah diresmikan oleh pemerintah. Kemudian, saldo e-money bisa diisi dengan cara top up deposit di channel penjualan e-money seperti KC Bank, merchant retail offline, sales representative e-money di beberapa gerbang tol, kemudian stasiun komuter line, halte Transjakarta, dan beberapa yang lainnya, merchant-merchant online tertentu yang dia mengembangkan atau menyediakan top up deposit e-money. Selanjutnya, nilai uang yang tersimpan berupa saldo tersimpan di chip kartu. Kartu dapat dipindah tangankan sepanjang fisik kartu fisiknya berpindah. Sehingga kalau saya serahkan ke kru, nanti kru bisa memakai. Kru menyerahkan kembali ke saya bisa memakai. Tentang biaya-biaya, harga pembelian kartu e-money bervariasi tergantung pada edisi atau desain kartu yang dibeli. Sesuai dengan kebijakan bank, tidak ada biaya administrasi atau biaya bulanan. Tidak dikenakan biaya atas klaim saldo kartu e-money yang rusak. Tidak ada nilai minimum transaksi dan tidak dikenakan biaya pengisian top up saldo pada channel-channel non-bank, misalnya ATM bersama, mesin EDC selain EDC mandiri, toko retail dan yang lainnya, sesuai dengan kebijakan penyedia jasa top up. Dan kalau misalnya di Indomaret atau di Alfa harus membayar 1000 atau 1500, yaitu kebijakan penyedia jasa top up. Dan itu sah-sah saja sebagaimana ketika kita menitipkan uang, karena mereka telah memberikan jasa penyediaan top up. E-money tidak akan berfungsi apapun jika tidak kita tukar dengan barang atau jasa. Sebagaimana layaknya uang yang ada di kartu debit, tidak akan berfungsi sampai kita menukarnya dengan sesuatu. Sehingga e-money berbeda dengan pulsa yang sudah berbentuk jasa. Di poin yang keenam, bagian ini penting untuk dicatat. E-money berbeda dengan pulsa. Kalau pulsa sudah dalam bentuk jasa, bisa langsung dipakai. Beli pulsa listrik, begitu diinstal di meterannya sudah bisa langsung dipakai. Beli pulsa telepon begitu sudah masuk langsung bisa dipakai. Berbeda dengan e-money, e-money sudah masuk, Anda tidak akan bisa menggunakannya kecuali ketika ditukar dengan barang atau jasa. Ada tiga pendekatan untuk menyimpulkan e-money dari keterangan di atas ya. Ada tiga pendekatan untuk menyimpulkan e-money. Apakah e-money itu masuk dalam kategori uang ataukah bukan? Pendekatan yang pertama, e-money adalah utang. Sehingga user top up e-money, hakikatnya dia sedang mengutangi pihak provider. Dan selanjutnya, utang itu ditarik ketika user menggunakan jasa dengan pembayaran e-money. Yang kedua, e-money adalah jual beli jasa tertentu. Ijarah mausuf fi dhimmah. Ketika user melakukan top up deposit, hakikatnya dia sedang membeli layanan jasa yang bisa dia bayar dengan e-money meskipun jasa yang dimaksud belum dia dapatkan dan belum jelas. Yang ketiga, e-money adalah mata uang atau saman, sehingga pada saat user top up deposit sekian rupiah, kemudian terisilah saldo e-money, maka terjadilah akad tukar-menukar uang dengan uang. Baik, coba kita lihat di sini. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kemarin telah membahas tentang keberadaan uang yang ada di masyarakat. Dan mohon kembali untuk diingat bahwa kita membedakan antara uang dengan currency, dengan mata uang. Kalau uang itu yang penting dia memenuhi standar sebagai alat tukar. Sedangkan mata uang itu harus ada penjaminan dari negara. Kalau bahasa lainnya, kita kasih bahasa yang lebih ringkas, yaitu fiat, ya. Fiat money. Baik. Di float market yang ada di mana? Lembang atau Bandung ya, ada di Lembang. Saya dapat cerita di situ menggunakan koin tertentu. Maka ketika koin itu berlaku di sebuah komunitas, kita bisa sebut ini adalah uang di pasar ini. Nanti mungkin Anda membuat sebuah pasar tersendiri. Lalu pasar Anda menyediakan uang tertentu. Anda bisa sebut ini adalah uang yang berlaku di pasar ini. Sehingga kita tetap sebut uang karena dia bisa menjadi alat tukar. Tapi begitu Anda keluar dari pasar tadi, koin tadi sudah nggak berlaku. Koin tadi sudah tidak berlaku karena dia tidak dijamin oleh negara. Baik. Selanjutnya, kita beralih kepada masalah uang ya. Uang ada yang dia memiliki backup. Backup fiat money. Dan sebaliknya, ada yang tidak di backup, tidak ada backup fiat money. Kalau ini sering diistilahkan oleh para ulama dengan uang mughatta. Kalau ini berarti kebalikannya, ghair mughatta. Ini kebalikannya berarti ghair mughatta. Baik. Yang di backup fiat money ini berarti dia ketika apa diberlakukan dia ada penjaminnya yaitu negara. Sedangkan ghair mughatta ketika diberlakukan maka dia nggak ada penjaminnya karena tidak ada negara yang memberikan backup fiat money. Baik. Nah kita fokus di bagian ini ya. Uang yang mendapatkan jaminan dari negara ada backup fiat money-nya yaitu uang mughatta. Uang mughatta di negara kita cukup banyak. Uang yang bentuknya mughatta cukup banyak bentuknya. Ada e-money, kemudian ada GoPay yang sejenis GoPay, OVO, kemudian apa lagi? Dana, kemudian apa? Link aja dan aneka uang-uang yang lainnya. Kemudian ada yang lain enggak selain ini bentuknya? Ya kurang lebih yang ini ya. Kurang lebih ini yang kita jumpai. Kita fokus di sini dulu. Wallahu ta'ala alam, sementara saya bedakan antara e-money dengan beberapa uang digital yang dia diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Seperti GoPay, OVO, Dana, dan seterusnya. Kita akan lihat terlebih dahulu e-money. Baik. Anda barangkali masih ingat ya. Dulu sudah pernah kita bahas bahwa untuk menyelesaikan kasus yang sifatnya kontemporer maka ada 4 tahapan yang perlu kita lakukan. Pertama apa? Pertama tahapan tasawur. Yang kedua tahapan takyif. Yang ketiga tahapan takhrij untuk mencari pendapat yang lebih mendekati. Yang keempat tahapan takrir. Begini ya. Baik. Di buku, kembali ke buku. Di buku di halaman 148 saya menuliskan di situ hakikat e-money. Nah itu berarti kita sedang melakukan tasawur. E-money itu seperti apa sih? Dengan tasawur agar nanti kita bisa melakukan takyif. Kalau kita tidak punya tasawur lalu kita masuk ke takyif, mungkin kita akan kesulitan. Baik, ada 6 poin tasawur e-money Dari mana bentuk tasawur imani itu? Saya tidak membuat sendiri, tapi saya kutip dari web yang diterbitkan oleh salah satu bank BUMN. Ya, saya tidak menyebutkan nama banknya, tapi tulisan ini Anda searching aja di internet dengan menuliskan keywordnya apa yang tertulis di sini, insya Allah sudah menemukan bank yang dimaksud. Sehingga di web itu memberikan keterangan e-money sebagaimana poin 1 sampai 6. Baik, dari situ kita sudah bisa mendapatkan tasawur untuk nantinya kita akan gunakan sebagai bahan dalam melakukan takyif fikih. Tayyib, saya tidak perlu mengulang tasawurnya. Sekarang saya beralih ke takyif fikih. Takyif fikih imani. Takyif fikih imani ada tiga pendapat para asatidah di Indonesia. Pendapat yang pertama, imani adalah utang, akad dalam imani adalah akad utang. Baik. Sehingga menurut pendapat ini, pada saat orang top up saldo e-money, pada saat dia top up saldo, maka itu sama dengan mengutangi, memberi utang gitu ya, mengutangi. Siapa yang diutangi? Penyedia e-money. Sehingga misalnya yang menerbitkan e-money adalah bank X, kemudian saya top up saldo e-money bank X ini, maka itu sama dengan saya mengutangi bank tersebut. Ini takyif yang pertama. Dan takyif ini beralasan karena e-money itu bukan uang yang berbeda dari uang kita. Jadi sama-sama rupiah, sebagaimana ketika kita nabung kemudian dapat kartu debit. Yang kartu itu tidak bisa kita manfaatkan kecuali jika kita tagih di ATM atau kita tukar dengan barang atau jasa ketika kita belanja melalui EDC. Karena itu pada saat kita top up, statusnya adalah memberi utang. Nah, karena dia memberi utang, berlaku semua konsekuensinya tuh. Nanti kalau ada diskon pembayaran melalui pembayaran dengan e-money, maka diskon itu tidak boleh diambil karena itu termasuk riba. Kemudian nanti tidak boleh ada tambahan dan seterusnya. Itu semuanya takyif fikih yang berlaku di e-money jika kita memahaminya sebagai utang. Kemudian yang kedua, akad yang kedua, bahwa akad dalam e-money adalah ijarah mausuf fi dhimma. Saya kasih singkatan ya, ijarah mausuf fi dhimma, IMFD. Pak, tolong dikasih terjemah ijarah mausuf fi dhimma. Kita tuliskan ijarah. Ijarah artinya apa? Ijarah sewa. Ijarah artinya sewa. Mausuf. Mausuf artinya apa mausuf? Yang dijelaskan kriterianya. Fi zimma. Fi zimma artinya dalam tanggungan. Ini double M ya. Saya tulis satu M saja. Ijarah berarti sewa, yang objeknya dijelaskan kriterianya, fi zimma dalam tanggungan. Kasih contoh yang real, Pak. Ijarah mausuf fi zimma itu kayak gimana? Contoh akad real tentang ijarah mausuf fi zimma adalah ketika kita membeli jasa layanan umroh. Anda membeli jasa layanan umroh, transaksinya di mana? Di Indonesia. Jasanya didapatkan di mana? Waktu berangkat umroh. Sehingga ketika Anda melakukan akad 4 bulan sebelum berangkat umroh, Anda bayar, bayarnya pakai nyicil misalnya. Bulan pertama dibayar setengah 50%. Nanti sisanya harus dilunasi sebulan sebelum berangkat. Lalu misalnya harganya 25 juta, Anda bayar 15 juta. Sisanya Anda lunasi sebelum berangkat. Sebulan sebelum berangkat Anda bayar sisanya 10 juta. Praktek itu namanya ijarah, akad jual beli jasa, mausuf fi dhimmah, yang objeknya dijelaskan berdasarkan kriteria, namun baru bisa diserahkan fi dhimmatin, dalam tanggungan pihak penyedia travel. Sehingga saat akad, Anda mendapatkan keterangan, Bapak nanti akan berangkat umroh tanggal sekian, menggunakan pesawat seperti ini, hotelnya kayak gini, fasilitasnya seperti ini. Disebutkan fasilitasnya ya. Misalnya, nanti gratis ini, gratis ini, gratis ini. Baik. Penjelasan yang disampaikan oleh pihak travel itu namanya mausuf. Tapi Anda tidak mendapatkan objek itu di depan. Sehingga dalam tanggungan pihak travel disebut dengan fi dhimmah. Baik, insya Allah cukup mudah untuk memahami ini. Nah, dalam akad emani, menurut takyif fikih yang kedua, kita sedang melakukan ijarah mausuf fi dhimmah. Sehingga saat top up, pada saat orang itu top up, maka hakikat yang dia lakukan adalah membeli jasa. Top up itu sama dengan beli jasa. Karena nanti uang yang ada di kartu ini, uang yang sudah Anda top up akan Anda gunakan untuk pembelian jasa parkir, tol, kemudian apa lagi? Jasa ya, dua itu yang sering ya, jasa parkir, jasa tol, atau jasa yang lainnya. Sehingga Anda beli jasa yang tertunda, yang tertunda serah terimanya. Kapan jasa itu akan Anda terima? Saat Anda menggunakan jasa itu. Karena tertunda berarti dia fi dhimmah. Berarti dia fi dhimmah. Makanya disebut dengan ijarah mausuf fi dhimmah. Kemudian akad yang ketiga, akad yang ketiga, takyif fikih emani adalah akad dalam emani adalah akad sharf. Adalah akad sharf. Kenapa disebut akad sharf? Karena hakikatnya terjadi tukar-menukar uang dengan uang. Kita kasih keterangan. Akad sharf adalah, akad sharf adalah tukar-menukar uang dengan uang. Sehingga saat dilakukan akad sharaf, maka yang terjadi hakikatnya adalah uang ditukar dengan uang. Baik, berarti ketika orang melakukan top up, ketika orang melakukan top up, itu hakikatnya adalah terjadi transaksi menukar uang kartal dengan uang, dengan uang digital. Menukar uang kartal dengan uang digital. Yang satuannya sama, ya. Jadi di sini IDR, ini juga sama IDR. Sama-sama rupiah. Apa bisa, Pak, menukar uang rupiah dengan rupiah? Ya, kita sering melakukannya. Anda tukar 100 ribu, lalu 100 ribu, lalu mendapatkan pecahan 50 ribu, 50 ribu. Satuannya sama atau beda? sama, ini IDR, ini juga IDR. Sehingga ini juga sama. Anda misalnya memasukkan 100.000, nanti dapat di sini 100.000. Tapi dalam bentuk yang berbeda. Sudah? Ini takyif fikih emani. Sekarang kita akan lihat dari takyif fikih ini mana yang lebih mendekati. Saya punya istilah dulu ya dengan sebutan takhrij. Takhrij berarti menurunkan takyif fikih ini untuk melihat mana pendapat yang lebih mendekati dengan cara kita akan melakukan uji teori. Baik, kita hapus terlebih dahulu. Coba kita bacakan beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Anda silakan buka di halaman 151. Di situ berbicara tentang pendekatan untuk melihat yang lebih roji. Kita bacakan ya. Banyak keterangan ulama kontemporer yang memahami bahwa uang elektronik adalah uang, karena bisa dijadikan alat tukar yang sah dan diterima masyarakat. Ini sebagaimana karakter mata uang yang dijelaskan Imam Malik. Beliau pernah mengatakan, walau annan nasa ajazu bainahumul juluda hatta takuna laha sikkatun wa ainun lakarihtuha an tuba'a bidzahabi wal wariki nadhiratan. Jika masyarakat memberlakukan kulit sebagai mata uang yang bisa distempel, maksudnya adalah mata uang yang resmi berlaku di masyarakat, maka saya melarang untuk digunakan membeli emas dan perak kecuali secara tunai. Artinya, kalaupun ada mata uang dalam bentuk kulit, maka jika kulit ini ditukar dengan emas dan perak, dia harus dilakukan secara tunai. Sebab jadinya uang ditukar dengan uang. Imam Malik menegaskan bahwa kulit bisa berstatus sebagai mata uang ketika dia berlaku sebagai alat tukar yang diterima di masyarakat. Kemudian keterangan yang lain saya cantumkan keterangan Dr. Yusuf Ash-Shubaili, salah satu ulama kontemporer, dan karya-karya beliau ini yang sering saya jadikan sebagai rujukan dalam beberapa tulisan saya. Beliau mengatakan, ta'khudzul bitaqatu hukman nuqudi al-muhzinati fiha fala yajuzu bai'uha bi'umlatin min jinsiha illa ma'at taqabut wa tamathul wa yajuzu bai'uha bighairi jinsiha bisyartil qabdi. Kartu yang memiliki hukum sebagaimana nilai uang yang tersimpan di dalamnya, kartu itu memiliki hukum sebagaimana nilai uang yang tersimpan di dalamnya. Ketika beliau menjelaskan tentang kartu e-money, kartu itu memiliki hukum sebagaimana nilai uang yang tersimpan di dalamnya. Karena itu tidak boleh ditukar dengan mata uang yang sejenis kecuali jika dilakukan secara tunai dan nilainya harus sama. Dan boleh ditukar dengan mata uang yang lain selama tunai. Misalnya e-money yang berisi rupiah ditukar dengan dolar, boleh asal dilakukan secara tunai. Demikian pula yang disebutkan dalam fatwa Islam, fannukudul elektroni hiya nukudun adiyatun mutawwara Wahiyya wa inkanat la tushabihu ma'aha fi syakl, fa innaha tattafiku ma'aha fil madmun. Mata uang elektrik adalah mata uang yang berlaku di masyarakat. Uang ini meskipun tidak sama dari sisi bentuk dengan uang kartal, namun dia sama dari sisi nominal yang dijaminkan. Wahadhin nukudul elektroni ta'khudu hukmal umlah. Karena itu uang elektrik ini hukumnya, statusnya sebagaimana mata uang, sebagaimana umlah. Allati tamma tahzinuha biha, yang tersimpan di dalamnya. Taib. Kemudian dijelaskan, fa'inkanat dularan falaha hukmud dularat. Kalau yang tersimpan adalah dolar, maka mengikuti hukum yang berlaku di dolar, dan seterusnya. Sehingga dari keterangan-keterangan mereka, kita bisa menyimpulkan bahwa mereka memahami an-nukud elektroni, uang digital, itu termasuk di antara mata uang. Bahwa uang digital termasuk di antara mata uang. Baik. Dari sini, wallahu ta'ala alam, kita kembali kepada takyif fikih ya. Saya kalau sudah berbicara takyif fikih, berarti di sini ada khilaf di antara para ustadz. Ada yang berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C. Dan mungkin bisa kita tambahkan pendapat yang lain, yaitu wadi'ah. Akad wadi'ah. Ketika orang top up, berarti dia titip duit. Berarti ketika konsekuensinya di sini adalah, pada saat top up, sama dengan titip uang. Baik, berarti ada empat perbedaan pendapat di kalangan para asatidah yang ada di tempat kita ya. Baik, seingat saya yang berpendapat kedua, ijarah mausuf fi dhimmah, ini pendapatnya Dr. Oni Syahroni. Beliau salah satu anggota DSN MUI. Kemudian ada juga yang berpendapat bahwasanya itu adalah utang. Ada yang berpendapat itu adalah wadi'ah. Sekarang kita akan lakukan takhrij. Untuk melihat dari empat pendekatan ini, mana yang lebih sesuai. Mengacu kepada keterangan beberapa ulama tentang masalah imani, baik yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Syubaili, demikian pula yang diterbitkan oleh Fatwa Islam, kemudian juga ada di Fatwa Syabaka Islamiyah. Fatwa Syabaka Islamiyah ini ada di Qatar, kalau Fatwa Islam ini ada di Saudi, Islam Ko. Di Fatwa Syabaka Islamiyah juga disebutkan keterangan yang semisal, an-nukud elektroniyah umulatun fi syaklin elektroni ghaira syakril waraqi awil ma'danil mu'tad wa ala dhalika fashira'uha bi umlatin mukhtalifah ma'aha fil jinsi aw muttafaqatan yu'addu sarfan. Uang elektrik atau e-money adalah mata uang elektrik yang bentuknya tidak seperti uang kertas atau uang logam yang ada. Karena itu membeli e-money dengan mata uang yang sejenisnya, baik beda maupun sama, terhitung sebagai akad sarf. Kalau di Syabaka Islamiyah, langsung tegas menyatakan pendapat yang ketiga. Baik, coba kita lihat. Betulkah e-money itu utang? Betulkah e-money itu utang? Ada yang berpendapat bahasanya e-money itu utang, sehingga ketika orang top up saldo sama dengan memberi utang. Dengan alasan uang itu dijamin oleh penyedia e-money dan baru bisa kita manfaatkan ketika kita tarik dengan cara kita gunakan untuk belanja. Baik. Kemudian yang kedua, betulkah itu ijarah mausuf fi dhimmah? Pendapat yang kedua ini ada banyak sisi kelemahan. Kenapa? Karena dalam ijarah mausuf fi dhimmah itu Anda perhatikan syarat ini. Dia harus mausuf. dan mausuf itu berarti dijelaskan berdasarkan kriteria. Padahal saat kita top up, saat kita top up e-money, Anda ketika top up e-money, apakah Anda sudah tahu akan menggunakan jasa apa? Belum tahu, Pak. Karena saya tidak ngerti. Besok saya ngapain? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Enggak ada satupun jiwa yang tahu besok dia akan melakukan apa. Mungkin dia punya rencana. Mungkin dia punya rencana. Tapi dia enggak tahu apakah rencananya itu akan terwujud ataukah tidak. Sehingga isi top up bisa dipakai parkir, bisa dipakai tol, bisa dipakai belanja, bisa dipakai apapun, seperti yang tadi sudah dijelaskan beberapa yang disediakan oleh pihak e-money. Ada? Berarti di situ tidak memenuhi kriteria mausuf. Dia mausuf di mana wong jelas? Wong belum jelas semuanya. Maka tidak memenuhi kriteria mausuf. Kemudian lain dari itu, tidak semua akadnya ijarah. Tidak semua akadnya ijarah. Ada beberapa akad yang dia bentuknya jual beli. Seperti belanja di Alfa Group, belanja di Indomaret. Pembayarannya pakai e-money. Berarti di situ bukan akad ijarah, tapi akad baik jual beli komoditas tertentu. Karena itu wallahu alam, untuk pendapat yang kedua ini cukup terlihat sisi lemahnya. Kemudian pendapat yang berikutnya, yaitu wadiah. Ada sebagian yang mengatakan itu adalah wadiah. Kalau wadiah berarti sifatnya hanya titip uang. Dan nanti baru akan dipakai ketika kita menggunakan uang itu. Beberapa perbedaan yang tipis adalah di sarf wadiah dengan utang. Karena di sini ketiganya, atau dua ini, terutama wadiah dengan utang, itu sepakat bahwa uang itu sifatnya nanti akan ditarik kembali sewaktu-waktu. Namun dari dua pendapat ini, wallahu ta'ala alam, saya kurang sepakat dari sisi begini. Dalam akad utang dan wadiah, pada asalnya dia bisa kembali utuh, kembali dalam bentuk semula. Ya, ini salah satu pertimbangan untuk melihat mana yang lebih dekat saja. Meskipun tidak harus seperti ini, tapi ini pada asalnya. Saya ngutangi uang 1 juta kepada si A. Maka pada asalnya, saya akan menerima nilai yang sama di kemudian hari. Itu pada asalnya, dalam bentuk uang 1 juta. Tapi kalau saya ngutangi si A 1 juta, dan kesepakatan kita adalah si A harus membayar dalam bentuk tempe senilai 1 juta, berarti itu akadnya akad salam. Kita jual beli tempe, saya bayar di depan 1 juta, tempenya nyusul bulan depan. Wadiah juga seperti itu. Pada asalnya dia akan kembali dalam bentuk semula. Saya titip duit 1 juta, maka nanti saya akan ambil sewaktu-waktu duit 1 juta itu. Sekarang apa perbedaan antara wadiah dengan utang? Kalau ini pindah hak milik, sedangkan wadiah kebalikannya ya, tidak pindah hak milik. Karena itu kalau saya ngasih utang kepada si A 1 juta, 1 juta itu milik si A. Selanjutnya terserah si A, mau dia gunakan untuk belanja kepentingan pribadi, mau dia simpan, mau dia pinjamkan ke orang lain, terserah dia. Tapi kalau wadiah, Pak, saya titip 1 juta, lalu uang itu dia gunakan untuk belanja pribadi, dia gunakan untuk modal usaha, itu pelanggaran. Karena ini sifatnya hanya titipan. Baik. Dan nampaknya, wallahu ta'ala alam, yang lebih mendekati di sini, bahwa imani di situ adalah akad sharf. Dengan melihat realita bahwa dalam akad sharf, dalam akad sharf di situ terjadi tabadul, ada tabadul. Tabadul itu apa? Tabadul itu ada serah terima, feedback ini ya. Ini dapat tabadul. Ada yang diserahkan, ada yang diterima. Sedangkan kalau utang dan wadiah itu tidak terjadi tabadul, dia akad searah. Akad searah. Saya menyerahkan uang 1 juta, maka di situ hanya searah. Di sini enggak ada apa-apa, ini nol. Ini nol ya. Sehingga kalau di situ terjadi tabadul, berarti ada imbal balik. Saya menyerahkan sesuatu dan saya mendapatkan sesuatu. Dan yang dohir terjadi seperti ini. Saya menyerahkan uang kartal, baik di kartu debit maupun tunai, dan saya mendapatkan uang dalam bentuk yang baru, yang tersimpan dalam bentuk e-money. Satu itu. Yang kedua, anggaplah ini uang e-money ya. Ini uang kartal. IDR pertama, ini uang kartal. IDR yang kedua, ada dua IDR ini. Yang ini kartal, yang ini e-money. Kalau sudah dalam bentuk e-money, Anda dapat dalam bentuk ini, bisa nggak dia dibalik ke kartal dalam waktu seketika? Ditarik di ATM bisa? E-money? Nggak tahu. Baik. Di aturan yang berlaku di sini ya, di tadi ya, bahwa e-money telah menjadi alat pembayaran yang diresmikan pemerintah untuk beberapa jasa. Kemudian tadi dinyatakan e-money tidak bisa berfungsi kecuali jika ditukar dengan barang atau jasa. Ya, di poin yang ke-6. E-money tidak akan berfungsi apapun jika kita tidak tukar dengan barang atau jasa. Ya. Kayak kartu tol kan bisa ditarik. Enggak bisa ditarik. Nah, makanya yang kita tanyakan, bisa nggak ini ditarik sewaktu-waktu? Kalau nggak bisa, berarti ini bukan memberi utang. Kalau ngasih utang, itu asalnya bisa ditarik sewaktu-waktu. Saya ngasih utang 1 juta. Dan nanti akan saya tagih dalam bentuk uang 1 juta. Kalau berlaku aturan seperti itu, berarti dia lebih dekat kepada utang. Sudah? Sekarang ketika terjadi seperti ini, berarti itu kan mirip dengan kayak gini ya. Saya menukar IDR dalam bentuk kartal dengan USD juga dalam bentuk kartal. Ini sama-sama kartal. Ini juga kartal. Misalnya dapat 100 USD, 100 dolar. Berapa IDR? 1,4 ya. 1,4 juta misalnya. Baik. Setelah Anda dapat ini, Anda bawa pulang. Sampai rumah dimarahi istri. Balik lagi ke bank. Pak, saya mau tukar USD saya dengan rupiah karena saya enggak butuh dolar. Sudah? Boleh enggak pihak bank menolak? Oh, enggak bisa, Pak. Saya butuh rupiah ya. Bapak kan sudah dapat dolar. Saya enggak bisa menukar kembali. Saya juga butuh uang ini. Boleh enggak bank menolak? Boleh. Kenapa? karena ini sudah melakukan akad sharaf, dan akad sharaf itu sifatnya lazim, mengikat kedua belah pihak sehingga tidak bisa dibatalkan sepihak. Saya punya real, Anda punya rupiah, Anda tukarkan rupiah Anda dengan real saya, terus kita serah terima secara tunai. Saya pulang, Anda pulang. Lalu kita ketemu di masjid saat sholat. Kemudian Anda mau mengembalikan, Mas, saya kok butuh rupiah, Mas. Tak kembalikan realnya ya, saya tarik rupiahnya. Saya berhak untuk menolak. Mohon maaf ya, Pak, saya juga butuh rupiah, Pak. Saya nggak bisa ngasih, Pak. Boleh seperti itu. Kenapa? Karena akadnya lazim. Lain dengan ini tadi. Kalau saya ngutangi Anda dalam rupiah, kemudian saya pulang, Anda pulang, lalu kita ketemu di masjid, saya tagih utang itu, boleh. Kenapa? Karena utang itu boleh dibatalkan secara sepihak. Ini jaiz akadnya. Ini akadnya sifatnya jaiz. Sehingga kalau kita lihat urf dan regulasi yang berlaku, maka nampaknya emani itu lebih dekat kepada akad sharaf. Sehingga dari sini kita bisa membuat takhrij, emani dari keterangan di atas, dari keterangan di samping ya, adalah akad sharaf, yaitu akad tukar menukar uang dengan uang. Baik, bisa dipahami insya Allah ya. Nah gini sekarang, terus apa sih konsekuensi kalau kita meyakini itu akad sharaf? Apa bedanya kalau kita meyakini itu akad IMFD, itu akad apa ini, utang, itu akad wadiah, terus apa bedanya? Salah satu di antara perbedaan yang cukup kelihatan adalah tentang masalah diskon. Nah, kita kalau sudah bicara masalah gratisan itu ya sensitif. Sehingga ada yang bilang, oh boleh, ada yang bilang tidak boleh, dan seterusnya. Kalau sudah bicara masalah gratisan jadi sensitif. Nah kalau pakai diskon itu boleh diterima atau tidak, masuk riba atau tidak? Kalau Anda memahami akadnya utang, jelas diskon ini tidak boleh. Menurut pendapat yang mengatakan emani adalah utang, diskon dilarang. Menurut pendapat yang mengatakan emani adalah IMFD, diskon masih boleh. Bahkan biasanya IMFD itu ada diskonnya, karena dia seperti salam, bayar di depan sehingga dapat harga lebih murah. Menurut pendapat yang mengatakan emani adalah akad wadiah, adanya diskon insya Allah juga tidak masalah, karena hadiah dalam wadiah tidak masuk riba. Menurut akad sharaf juga boleh ada diskon. Salah satu contohnya ya, diskon. Tayyib, boleh gak dalam akad sharaf ada diskon? Misalnya begini, ini umroh, kalau mau bayar pakai rupiah 25 juta, tapi kalau mau bayar pakai dolar nanti Anda dapat potongan 10%, boleh gak? Boleh gak? Misalnya begini ya, paket umroh kalau dibayar pakai rupiah itu 25 juta, kalau dibayar pakai dolar itu senilai dengan ini. Senilai ini berapa? Anggaplah 14 2000 2200 lah misalnya, 2200 dapat diskon 10%. Sehingga Anda tinggal bayar berapa itu? Kok susah ngitungnya? Anda tinggal bayar 2000 dolar. Baik. Padahal ini kalau dikonversi, Anda dapat potongan. Boleh enggak kayak gini? Pendapat yang benar boleh saja. Karena boleh, orang boleh menjual dengan harga sesuai dengan yang dia kehendaki. Kamu kalau bayarnya pakai dolar cukup bayar 2000. Tapi kalau bayarnya pakai rupiah harus 25 juta. Hukumnya boleh-boleh saja. Maka demikian pula dengan ini ya. Kalau Bapak bayarnya pakai uang kartal 10.000. 10.000. Tapi kalau Bapak bayarnya pakai e-money, cukup 8.000. Kenapa boleh? Karena di sini mata uang yang berbeda. Sebagaimana ini tadi, kalau Anda bayarnya pakai rupiah 25, kalau bayarnya pakai dolar cukup 2.000. Wallahu ta'ala alam. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Dan pertama kami ingatkan bahwa khilaf dalam masalah ini termasuk khilaf yang muktabar, dan itu terjadi di antara para asatidah. Dengan tetap menghormati mereka, saya menyampaikan menurut pendapat yang menurut saya lebih mendekati. Meskipun Anda misalnya berbeda pendapat dari pendapat saya, sah-sah saja. Baik, dan mungkin masih banyak meninggalkan pertanyaan. Insyaallah kelengkapannya bisa kita bahas di pertemuan yang lain agar kita bisa melihat lebih jelas tentang status e-money. Wallahu a'lam. Tayib, coba kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan Bapak. Saya mau nanyakan, saya kebetulan di Ketulah ditunjuk sebagai salah satu distributor produk tertentu Ustaz. Nah, cuma dari pihak produsen, katakanlah kepala cabangnya, dia mau include atau terlibat dalam perusahaan distributor saya ini. Artinya dia minta saham kosong. Apakah ini dibenarkan secara syariah, Ustaz? Kemudian bisa diulang, Pak? Yang minta saham kosong adalah? Ya, dia minta saham kosong, dia terlibat dalam perusahaan distributor ini. Yang minta siapa, Pak? Dari kepala cabangnya, Ustaz. Kepala cabangnya. Kalau seandainya dia mau terlibat, apa syarat syariahnya sehingga dia bisa kita berikan kepemilikan dari distributor dari keuntungan nanti, Ustaz? Kepala cabang dari perusahaan? Produsen, Ustaz. Oh, produsen, baik. Jadi produsen itu mencari distributor. Baik, nah, cukup, insya Allah. Baik. Saya ditunjuk sebagai distributornya, tapi kepala cabang itu memberikan semacam, katakanlah permintaan, minta saham kosong dari perusahaan distributor. Artinya keuntungan nanti dia minta beberapa persen daripada keuntungan. Baik. Nah, kemudian dari bentuk pembayaran, Ustaz, dia minta bank garansi. Kan bank garansi kan nggak boleh, Ustaz, ya. Itu kan tidak benar. Nah, tapi saya memberikan alternatif, memberikan semacam deposit gitu, Ustaz. Artinya ketika dijatuh tempo invoice, deposit saya langsung deposit saya langsung cair. Apakah ini dibenarkan, Ustaz? Nah. Itu, Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala cabang dari produsen minta saham kosong. Kalau saham kosong berarti bagi hasilnya juga kosong ya seharusnya. Baik. Cuman maksud beliau adalah nanti minta bagi hasil jika Anda sebagai distributor mendapatkan keuntungan. Bagaimana statusnya? Jawabannya ini sogok dan rishwah. Sogok bin rishwah. Hukumnya tidak boleh, Pak. Dan itu pelanggaran. Secara hukum negara saja itu termasuk pelanggaran. Sehingga sampaikan kepada kepala cabang, boleh saja kamu saya jadikan sebagai salah satu atau pemilik saham kosong, namun dengan syarat mendapat surat izin resmi dari pemilik perusahaan Anda. Misalnya dia kepala cabang perusahaan X, dan dia dapat izin resmi dari komisaris atau dari direktur perusahaan X bahwa kepala cabang ini memiliki saham kosong di distributor A milik Bapak. Kalau ada izin resmi itu, ya, bisa kita jadikan sebagai alasan. Dan saya yakin dia nggak bakalan berani. Dia lakukan itu secara sembunyi-sembunyi. Dan semua aktivitas muamalah yang bisa dilakukan secara terbuka, tapi oleh seseorang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ketahuilah itu salah satu di antara indikasi perbuatan ini nggak benar. Perbuatan ini nggak benar. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz, tapi ini berbicara tentang masalah menyampaikan kebenaran masalah agama. Beliau mengatakan, idza ra'aitum ar-rajula, idza ra'aitumun nasa yatadna jauna fi dinillahi dunal amah fa'lam annahum ala ta'sisid dalalah. Idza ra'aitan nas yatanajawna fi dinillahi dunal amah. Kalau kau lihat ada orang yang membahas masalah urusan agama diam-diam, dia enggak ngajak yang lain, tidak berada di tempat umum, fa'lam annahum ala ta'sisid dalalah. Pahamilah, sebenarnya dia sedang membahas kesesatan. Mereka sedang membahas tentang masalah kesesatan. Maksudnya gimana? Kebenaran itu tidak perlu disembunyikan. Makanya ulama ahlu sunnah, para asatidah ahlu sunnah, begitu mereka pulang dari Madinah, mereka pulang dari Riyadh, mereka lulus dari Lipia, dan kampus-kampus yang lain yang di negara kita dianggap sebagai kampus dengan label Wahabi, tapi mereka tampil di mimbar dan gak ada yang protes. Anda bisa lihat ya, banyak sekali permintaan, misalnya masjid ini minta tolong Ustadz jadi khatib, padahal mereka memberikan label bahwa kampusnya adalah kampus Wahabi, tapi ketika para Ustadz ini tampil di mimbar gak ada yang nolak. Dan itu bukti nyata bahwa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, dan kita tidak takut ketika menyampaikannya di depan umum. Kalau ada yang salah silakan koreksi. Kalau ada perbedaan pendapat mari kita bahas. Karena kebenaran itu diterima oleh naluri manusia. Beda dengan pembahasan kesesatan. Meskipun yang bahas berasal dari ormas besar di Indonesia, tapi ketika dia bahas, tokohnya itu bahasnya sembunyi-sembunyi, gak berani di tempat umum. Salah satu guru saya cerita, ada gurunya yang berasal dari, termasuk tokoh salah satu ormas besar di Indonesia, dia itu punya kajian berkelas. Kajian fikih itu dibahas dari maghrib sampai isya. Dan dia punya kajian yang lain yang dibuka di malam tertentu, jam kalau enggak jam 10 atau jam 12 malam kajiannya baru dibuka. Ya, jam segitu yang mau ikut ya orang-orang tertentu saja. Kenapa kok terlalu malam? Yang dibahas Syamsul Ma'arif. Apa sih Syamsul Ma'arif? Kitab perdukunan. Jadi di situ diajari kalau nanti kamu sakit ini maka cara pengobatannya kayak gini. Nanti sakit ini cara pengobatannya seperti ini. Itu dibahas dalam kitab Syamsul Ma'arif. Sehingga meskipun dia salah satu tokoh yang berasal dari ormas besar yang mungkin dianggap sebagai ahlu sunnah wal jamaah Indonesia dengan singkatan ASWAJA, tapi giliran dia bahas kayak gini, dia rahasiakan. Yang gak berkepentingan gak boleh ikut. Dan itu pun acaranya dimulai tengah malam. Dia rahasiakan. Makanya, sesuatu yang biasanya dilakukan dengan diam-diam, yang, Pak, nanti jangan transfer, Pak, ya. Bapak datang ke rumah saja, nanti kita ngobrol di rumah. Padahal dia pejabat. Padahal dia pejabat. Tapi ada yang ditakutkan, sehingga dia minta kepada kliennya, Bapak nanti gak usah menghadap saya di kantor, nanti datang saja ke rumah. Baik. Apa fungsi dia pejabat sementara dia masih ada yang ditakutkan? Karena dia tahu perbuatan dia melanggar undang-undang. Cuman kepentingan klien ini, masyarakat ini, karena dia butuh dilayani, perizinan yang harus yang harus segera diselesaikan, mungkin dia mau karena dia punya kepentingan. Tapi kita jelas tahu perbuatan seperti ini adalah tindakan kriminal, tindakan yang jelas melanggar hukum. Jangankan kita bahas dari sisi aturan negara, dari sisi aturan agama, secara aturan negara saja ini sudah dilarang. Makanya ketika kepala cabang minta seperti itu, sampaikan kepada yang bersangkutan, Anda akan saya kasih apa saham kosong, tapi dengan syarat umumkan kepada seluruh karyawan dan minta izin kepada atasan. Kalau dilakukan secara terbuka, oke. Dan saya yakin dia nggak bakalan berani. Pasti dia akan minta itu secara diam-diam, secara rahasia. Nah, dan tentang BG belum bisa kita bahas sekarang. Insya Allah kita bahas di lain waktu. Wallahu a'lam. Baik, kita coba angkat satu penelpon lagi. Silahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Anak dari Sumbar, Ustaz. Silakan, Pak. Jadi yang anak tanyakan gini. Anak kan tinggal di desa. Yang anak tanya, Ustaz, masalah transfer uang. Jadi kita punya ATM atau briling. Jadi ada kita mengambil jasa mentransfer itu atau briling. Jadi kita ambil kelebihannya. Misalnya saudara kita mentransfer sama kita minta tolong 1 juta. Kita ambil operasionalnya namanya 10.000. Jadi gimana hukumnya yang kayak gitu, Ustaz? Baik. Cukup, Bapak? Cukup? Halo, ya, Ustaz. Ya, pertanyaannya cukup, Pak. Gimana, Ustaz? Pertanyaannya sudah cukup? Baik. Itulah pertanyaannya. Baik. Kita umpamanya kita dari ATM kita BRI. Baik. Jadi kita mentransfer ke rekening BRI, ke rekening anaknya misalnya sekolah dia kan. Cuma uangnya yang diambil uang kita tuh saldo kita yang pajaknya lah yang diambil sama bank kan cuma 3.000 atau 3.500 kan. Baik. Jadi ada kelebihan uang lagi 6.000 kan atau 6.500. Jadi gimana hukumnya yang kayak gitu, Ustaz? Baik, barakallahu fikum, Bapak. Ya. Baik. Jazakumullah. Jazakumullah khairan. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, tentang kasus penyedia jasa briling atau yang lainnya yang membantu lalu lintas uang, terutama mereka yang ada di pelosok-pelosok ya. Lalu dia mendapatkan jasa, bolehkah seperti itu? Jawabannya insya Allah diperbolehkan. Karena orang yang menjual jasa, selama di situ tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, dan jasa yang diberikan adalah jasa yang sifatnya mubah, maka upah yang dia dapatkan dari jasa tersebut hukumnya juga mubah. Sehingga tidak jadi masalah ketika biaya resmi yang ditetapkan oleh pihak bank 3.500, tapi Bapak mengambil biaya jasa dari orang yang transfer senilai 10.000. Bapak dapat kelebihan 6.500. Kelebihan itu halal bagi Bapak karena Bapak sudah menyediakan jasa. Dan masalah nilai kembali kepada kesepakatan. Misalnya Bapak turunin bukan 10.000 tapi jadi 7.000. 3.500 diambil oleh bank, yang 3.500 Bapak miliki. Hukumnya juga boleh. Wallahu ta'ala alam. Cukup insyaallah. Baik, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Mohon maaf barangkali beberapa pertanyaan yang sudah masuk belum bisa kita bacakan. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wan anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.